ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Rasulullah menjawab, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu orang yang paling benar pemahaman Islamnya, lihatlah akhlaknya. Siapa yang paling sempurna imannya, lihatlah akhlaknya. Siapa yang paling bagus ibadahnya, lihatlah akhlaknya. Karena itulah pertanda kesuksesan di dalam keimanan, dalam pemahaman agama, dan dalam ibadah. Dan salah satu di antara ciri-ciri akhlak, yang pertama tidak merugikan orang lain, kedua menyenangkan orang lain, yang ketiga sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Wakaf Darut Tauhid, makmur dan produktif.